Matius hondongan 10 kahua. Watu etasian toduka aname kutane pasikulan na nawa. Otongguhu, menna handala matandi lang kapahentaan na puang Allah Ta'ala. Yang tambai mesa anak-anak puang Yesus, anak nasoi kede-kede diolona pasikulan na anak nawai. Setongan-tongan na, kutulasang kuak tentomai kuua, maka tak kuak mak baju pole anak mak dodo pole, lambi mak penawa susi indian anak, yalah tak kuat to malah mendadi umat na puang Allah Ta'ala ilang kepahentaan na. Menamen nampu mahempo penawan na la susi indi di anak-anak, tau yang to lah handam matande lang kepahenta ayah usuhuga. Annamen-namen non tahima anak-anak susi indi akan pula lang kamata pasan na di kau, tau ya to osih hapas siang kau na tahima. Sapo menamen nong pabulin indi anak-anak to puha matappa na suhur la taun na katappa ya, tau ya to o, ahale ko undi patokei batu pepe bahokona, anak ditibe dok kolek buk mandalam. Tak den pada satila kahupa tau ilan indelino, aka den tum pabulin ni. Mayan na awanain nalada di susi, sapo tila kala kahupa tau tum pakendei. Maka hapan na limamu laumpu madosa ko, batu hakabitikmu, mapiale ko untia ke umpulo ilao anang tibe. Aka ahan tia sabali-bali limamu batu hakabitikmu, sapo lo lambik ko katua sule lako salako lakona, analaton teliu dua limamu, batu bitikmu, sapo ditibe hako tama api tapi depikde. Anna maka matamu lompo madosa ko, kalesu ilawan non tibe. Aka ahale ko untia sabali-bali matamu, sapo ulambik ko katua sule lako salako lakona, analaton teliu dua matamu, sapo ditibe hako tama api nahaka. Patanan ni manapa yak talinga inde tulakku. Tak kuat tola malam puak basisi imui po dalam mesan indi anak-anak. Aka pahal wak lompeng kira lai manappa mu'ua, dem malaikat yawa suhuga di olo na ambeku si unjagai liu indi may anak-anak. Aka indi anak mentolino, sule indi lino lompai tai lalam tu bulim, anna malah tak ulambik katila kaam. Maka iku susi pikihammu, aka lana pugau keden ni mesa tau muampuas sahatu domba sapuk bulim mesa, manasa analana peleya wotanete indo dombana kaseha pulo kaseha analek bai na hotto indo mesanna anna maka nalambi un indo tobulim tak mala talana tilalla ipuha indo mesa to puha pak desala anala indo to kaseha pulo kaseha to tak bulim susin to duka ambemu ya wosuhuga tak na puhai keladen ni moi podola mesa ninde mayanak nala bulim. Maka des solamu to matappa kasalahan laku kalemu, yalau ko pelambii mesa-mesamu anang pakilalai. Anna maka natahi mendo tulakmu, yai kon to o nasuhum mesa penawa kuak sule. Sapo maka tak ko napehingii, ya bawai solamu mesa haka, dua haka, anna napasolaiko. Aka situhuk batta kada dewata, maka duan tau battu haka tallu sisak-bisak-bian diona mesa kahakaha, ya tak untola di bata-batai. Anna maka muka polebo umpehingi indo solamu, palulako yak jumaa indo kahakahana. Anna maka muka duka umpehingi i jumaa, ya pasusin nak to tuan pasima, batu haka tau senga, to tak misam puang Allah Ta'ala. Aka kutulasang kok tento mai ku uwa, ya ito umpe kadakian ilan indelino, ya sian to duka na pe kadakian puang Allah Ta'ala. Anna yai tong pemapian nila nindelino, ya sian to duka na pemapian puang Allah Ta'ala. Anna mesa pole pila kutulasang kuak tentomai ku uwa, maka den dua to matappa ila nindelino mesa penawa mak sambajam, tak malah tala na pasulilako pelawan na ambeku ya wasuhuga. Aka umba-umba nonge tong katappa ya dua haka, talu haka mak hempum, leta mak to duka toh ilan nala alakna. Puha ia to'o, ya sulen Petrus umpelambi puang Yesus, ananakutana inawa. O dewata, lapesanaka mampunni solaku kedenni umpukuk kasalala kokaleku. Laganna unka kepempitui. Natimba puang Yesus nawa. Tak piganna kela anggai pempitu, sapok lapempitu pulo hia sanda sipitu. Akamaka umpalakong kapahentana puang Allah Ta'ala, yalah sihapa mesa to mahaja, law singa pak paindanna lako mesa to dipake lang kahajaanna. tapana na pahanduk lana heke nindo pak pindanna. Ia dipasolam misule mesa to dipake lang kahajaanna, aka kaindangan lakbi 5 juta bida. Sapu aka tak lana bela na baja indo indanna pada buda, na suhun nawa indo to mahaja, balusan nak kalena, pasi balu ibainena sole anakna, anainganna aka akanna, anna mala denna bajasan nindanna. Lambik muppe di olona indo to mahaja, anna mengkahu masai-masai nawa, o tuam, sak bahasa salah tak yolo sepai, aka tonteng ku bajak naasan indo indangku. Ya hentasya hambuana indo to mahaja hingi pengkahu masena indo tau, nasuhun na anggap puhababan indo indanna, lambik nawaam, lekba ungko, ta umanggi umbaja indo indammu. Tapanon pele indo banwana to mahaja, ya si tamu solana to dipake duka ilang kahajaam. Sapo makpaindan nindo to dilapasan ningena, lako indo solana 10 bida. Ia tapana hope siaham, anana teki na pasindun nawa, bajak siahan temo indo indammu. Ia mo pesiahan di olona indo solana, anna mengkahu masai-masai nawa, sak bahasa salah pek yolo sepai, aka tonteng ku bajak na indo indangku. Sapuk muka yung pehingi pengkahu masai-masai na indo solana, lambik na pepetahung kundi, sampai na bajasan indo indanna. Tapa na naita inggan na sola sengak na indo pak palakuan na, ya tak den pada sahan tabuana laku indo to ditak gaha, na suhu lekbak laku indo to mahaja, anana tulasan ni inggan na indo pak pogokna. Ia na pope tambai siahan to mahaja indo tau, anana wani, tau kadake puna laku iku. Puhang koku pak dia nasa nindamu akam yang kau mase-mase ko dioloku, ia palak di iko penawammu, umpates solamu. Manasa nata iko misan umbajuan penawammu. Kusangah ikau, lamisa miduka ungka masei solamu, aka puhang ko duka ku kamasei. Tak dem pada sakiaha indo to mahaja, lambik na popetahungkus sampai puhaasan na baja indo indanna. Dadi, lana patemu kok toduka ambeku ya wasuhuga, kita kok duka mampuni padamu, sola sakalebu penawammu.